Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Latihan halaman ke-10 sudah dibahas belum? Belum dibahas, tapi jadi PR ya. Tamrinun umumiyun, halaman ke-10. Latihan umum. Kita telah membahas jenis-jenis isim. Ada 9. Maka sekarang kita akan latihan. Udzkur anwa'al asma'i fima ya'ti. Sebutkan jenis-jenis isim pada kata-kata berikut. Jannatun. Pardon? Hah? Mu'anas salim. Bagaimana maksudnya? Jannatun termasuk jenis yang mana dari 9 jenis isim? Al-ismul mufrad, kata tunggal. Jannatun artinya surga, satu surga. Muflihuna. Ayo. Alhamdulillah. Jamak muannats. Jamak apa? Lihat tambahannya apa? Waw dan nun, berarti jamak muzakkar salim. Jam'ul mudzakkaris salimu. Muslimuna. Jam' mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkaris salimu. Ayatin. Jam'ul mu'annathis salimu. Jam' mu'annath salim. Al-Ka'baini. Al-Ka'baini. Tambahannya ya dan nun. Jadi apa? Kalau jamak itu tambahannya wawu dan nun. Ya dan nun, tetapi sebelum ya ada harokat kasroh. Muslimina, itu jamak. Muslimuna, jamak muzakkar salim. Tapi kalau Al-Ka'baini, Al-Muslimaini, sebelum ya sukun berfathah, maka bukan jamak. Apa namanya? Musanna. Al-Musanna, kata yang menunjukkan jumlahnya 2. Al-Ka'baini, 2 mata kaki. Al-Ka'bu, Ka'bun. Jadi apa? Al-Musanna. Yadaini, Al-Musanna. Al-Fatwa, Al-Maqsuru. Isim maqsur, yaitu setiap isim yang mu'rab, yang berubah akhirnya, yang mana akhirnya itu adalah alif lazimah, alif yang bengkok. Khadijatu. Apa Khadijah itu? Al-Mufrad. Al-Ismul Mufrad, kata tunggal. As-Samawatu. Apa? As-Samawatu. Cuma taksir. Coba lihat tambahannya apa? Alif dan ta. Jadi jamak mu'annath salim. Mufradnya apa? As-sama'un. Anwarun. Jam'ut taksir. Turukun. Jam'ut taksir. Sufyanu. Al-ismu alladhi la yansorif, isim yang tidak boleh bertanwin. Al-mufti, al-manqus, yani isim, setiap isim mu'rab yang diakhiri dengan ya lazimah. Yang sebelumnya adalah kasrah. Qulubuhum berarti qulubu. Qulub, qulubun, apa? Ada qalbun, ada qulubun. Berarti ada yang mufrad, ada yang jamak. Qulubun jamak apa? Jamak taksir, jam'ut taksir. As-sa'i al-ismul manqus atau al-manqus. A'ma al-maqsur, as-sa'i yang berusaha atau yang melakukan sa'i. A'ma yang buta, orang yang buta. Wadduha berarti ad-duha, apa? Al maqsur, al maqsur. Muslihuna jam'ul mudzakkaris salim, jamak mudzakkar salim dengan tambahan waw dan nun di akhirnya. Maradun al ismul mufrad, isim mufrad. Sabiratun jam'ul mu'annathis salimu. Mana? Bisa, bisa dua-duanya. Ya bisa mungkin al-ismul ladzi la yansarif ya, Khadijatu. Ya, lebih tepatnya al-ismul ladzi la yansarif ya, Khadijatu. Dia masuknya memang al-ismul mufrad tetapi lebih khusus. Al-ismul ladzi la yansarifu, isim yang tidak bertanwin. Karena semuanya di sini atau banyaknya mufrad. Al-fatwa mufrad. Terus apalagi al-mufti, as-sa'i, a'ma, tapi ada yang lebih khusus. Ada namanya yang khusus. Jadi isim itu intinya ada tiga, isim mufrad, mutsanna dan jamak. Mufrad ada macam-macam, ada al-maqsur, al-manqus, al-ismul ladzi la yansarif. Itu jenis-jenis dari isim mufrad. Bisa dipahami sampai sini? Alhamdulillah bisa ini. Paham? Belum paham, kemarin sih enggak, dua kali enggak masuk ya. Jadi isim itu ada 9, bisa dibaca lagi. Di halaman 5 gitu. Nah, ada isim mufrad, kata tunggal. Seperti baitun, sebuah rumah. Ada juga al-mutsanna yang kedua. Kata ganda, artinya kata yang artinya dua. Yaitu apa contohnya? Baitani. Ada tambahan alif dan nun atau iya dan nun, baitaini. Yang ketiga jamak mudzakkar salim. Jamak yang menunjukkan yakni jamak mudzakkar salim adalah apa-apa yang menunjukkan kepada jamak dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Ya secara bahasa jamak itu banyak. Al-mudzakkar laki-laki, as-salim yang selamat, maksudnya apa? Yang punya rumus. Tambahannya apa? Waw dan nun atau ya dan nun. Seperti muslimuna, muslimina. Yang keempat, jam'ul mu'annathis salimu, jamak mu'annath salim. Itu untuk perempuan dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Salihatun jadi salihatun, panjang jadinya, alif dan ta. Wanita-wanita salihah. Yang kelima, jamak taksir, yaitu apa-apa yang berubah dari bentuk mufradnya, seperti waladun jadi auladun, baitun jadi buyutun, itu jamak taksir. Yang keenam, al-asma'ul khamsah, isim-isim yang lima, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin, yang ada wawunya, atau abaka, akhaka, hamaka, faka, dzumalin, ada alif, atau ada ya, abika, akhika, hamika, fika, dzumalin. Itu namanya isim-isim yang lima. Kenapa dia punya kekhususan dibandingkan yang lain? Oke, ketika rafa dia pakai wawu, ketika nasab pakai alif, ketika majrur atau jar pakai ya. Yang ketujuh, al maksuru, yaitu yang diakhiri oleh alif lazimah, alif bengkok, al fata. Di situ ada alif bengkok kan? Alif lazimah namanya, alif lazimah. Al-wusqa, yang sebelumnya apa? Fathah. Jadi al-maqsur sebelumnya fathah. Kalau al-manqus diakhiri oleh ya lazimah. Ya mirip alif, cuma dia bukan alif, tapi ya lazimah. Yang bengkok, yang sebelumnya itu apa? Kasroh. Al-hadi, lihat kasroh di huruf apa? Dal. Az-zani, ad-da'i, dan seterusnya. Yang terakhir yang sembilan, al-ismul ladzi la yansharif, kata yang tidak menerima tanwin, nggak boleh bertanwin, seperti Aisyatu, tidak boleh Aisyatun, yang ada Aisyatu atau Aisyata, cuma dua kemungkinannya. Biasanya nama-nama wanita, nama-nama ajam, nama-nama tempat, nanti ada perinciannya insyaallah. Nah, itu jenis atau 9 jenis isim. Nah, tadi latihannya telah kita bahas, mungkin di rumah bisa dicek lagi. Bisa diulang lagi di rumah. Ditulis di buku mungkin jannatun isim mufrad misalkan. Muflihuna nomor 2, muflihuna jamak muzakkar salim. Nanti di rumah ditulis saja di buku. Kalau ditulis di sini mungkin kotor nantinya. Ya mungkin sampai di sini, kita lagi mau maghrib ya. Persiapan sholat maghrib. Ada yang tanya kan? Ya nanti aja lah. Ininya udah mepet. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.